rasa adalah apa hari ini yang paling gagah hadapi gilanya dunia. Tapi jika pun kau seisi dunia membisukanmu, kuatmu tak perlu abadi, lelahmu kan ku validasi. Jangan kau berpura-pura, semuanya baik-baik saja. Selalu terbuka hati.